Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada pertemuan sebelumnya telah kita ambil bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala yang berkaitan dengan al-iyadah min ar-ramad, mengunjungi orang yang sakit yang tertimpa musibah di bagian matanya. Dan sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya, yaitu pada hadis yang ke-536. Qala al-mu'allif al-imam al-Bukhari wa rahimahullahu ta'ala, babu aina yaqudul a'id, bab tentang aina yaqudul a'id, di mana hendaknya orang yang menjenguk itu duduk. Ketika dia menjenguk orang yang sakit, di mana letak posisi yang seharusnya duduk, dia duduk di sisi orang yang sakit. Dan bab ini adalah akhir dari pembahasan yang sedang kita bahas, yaitu pembahasan yang berkaitan dengan al-marid, utamanya orang yang sakit, dan juga adab-adab yang berkaitan dengan menjenguk orang yang sakit. Itu diakhiri dengan bab ini oleh mu'allif rahimahullahu ta'ala, aina yaqudu al-a'id, di mana hendaknya al-a'id, orang yang menjenguk orang yang sedang sakit, dia duduk. Dan sebelumnya pada hadis-hadis yang sebelum bab ini telah kita lewati bahwasannya termasuk perkara yang sunnah adalah al-qu'ud inda ra'sih, adalah duduk di sisi kepala orang yang sedang sakit. Nam, sebagaimana datang hal ini hadis yang sebelumnya, yaitu as-sunnah ja'at bi anna man ada maridan ada yang kuda inda ra'sih, hendaknya orang yang menjenguk orang yang sakit, dia duduk di sisi kepala orang yang sedang sakit. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjenguk seorang anak Yahudi yang sedang sakit, dan di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di sisi kepalanya. Maka ini termasuk perkara yang sunnah. Dan juga selain perkara tersebut adalah perkara yang sunnah, dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya duduknya orang yang sedang menjenguk di sisi kepala orang yang sakit itu memiliki beberapa faedah, memiliki beberapa manfaat. Di antaranya adalah annahu arfaqu lil marid, bahwasannya hal tersebut lebih pas bagi orang yang sakit, lebih memberikan kasih sayang kepada orang yang sakit. Karena hendaknya ketika al-a'id menjenguk orang yang sakit, dia bertanya tentang keadaannya, bagaimana keadaannya hari ini, bagaimana tentang sakitnya. Maka ketika dia duduk di sisi kepalanya, al-marid bisa menjawab dengan mudah. Dia tidak perlu berteriak atau mengeluarkan suara yang keras untuk menjawab orang yang sedang bertanya kepadanya. Sehingga posisi yang demikian ini arfaqulil marid, lebih memberikan kasih sayang kepada orang yang sedang sakit. Demikian pula faedah yang kedua, duduknya orang yang menjenguk di sisi kepalanya ini ablagu fi muwasatih, lebih bermakna di dalam menghiburnya. Ketika kita datang menjenguk saudara kita, dia terbaring di kamarnya misalnya, dan kita duduk di sebelah kepalanya, dekat dengan kepalanya, ini ablag fi muwasatih, lebih bermakna di dalam menghiburnya atau menghibur anggota keluarganya. Berbeda dengan ketika dia datang dan duduk jauh dari orang yang sakit. Ini tidak, tentu tidak demikian. Demikian pula faedahnya adalah ashalu fi tatbiqis sunnah minad du'ai wa ghairih, lebih memudahkan bagi al-a'id, orang yang menjenguk orang yang sakit tersebut, untuk dia mempraktekkan sunnah mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menjenguk orang yang sakit, dari mendoakannya. Naam, dia bisa mendoakan kepada orang yang sakit tersebut, mendoakanlah ba'sa tahurun insyaallah, atau doa-doa yang lain yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dibahas di dalam bab khusus di sini oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala pada bab aina yaqudu al-a'id. Di sini beliau membawakan dua buah hadis. Naam, kalau dalam cetakan ini hadis 537 baru 536. Naam, tapi tidak mengapa, kita baca sesuai yang tertulis di sini. Secara urutan tidak ada masalah. Qala haddatsana Musa, qala haddatsana Ar-Rabi' ibnu Abdullah, qala dhahabtu ma'al Hasan ila Qatadah na'udhu. Berkata Rabi' ibnu Abdullah, beliau mengatakan dhahabtu ma'al Hasan, aku pernah pergi bersama Al-Hasan Al-Basri ila Qatadah na'udhu, menemui Qatadah, menjenguk beliau yang ketika itu sedang sakit. Faqa'ada inda ra'sih fasalahu thumma da'alahu qala Allahumma shfi qalbah wa shfi saqamah. Faqa'ada inda ra'sih, maka Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala ketika itu duduk di sisi kepalanya Qatadah. Fasalahu thumma da'alahu, kemudian bertanya tentang keadaannya, bagaimana kabarnya, bagaimana keadaannya. Summa da'alahu, kemudian beliau Al-Hasan Al-Basri mendoakan kebaikan, kesembuhan kepada Qatadah. Qala, dengan doa beliau, Allahumma shfi qalbah, ya Allah, sembuhkanlah hatinya. Washfi saqamah, dan juga sembuhkanlah penyakitnya. Naam, syahid dari asar ini jelas, yaitu apa yang disebutkan dari seorang tabi'in Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau ketika menjenguk orang yang sedang sakit, qa'ada inda ra'sih, beliau duduk di sisi kepalanya. Beliau di sisi kepalanya. Dan juga hadis ini menunjukkan bahwasannya al-masyru' yang disyaratkan untuk al-a'id adalah ayyada'uwa lil maridi bisyifa', untuk naam, hendaknya orang yang menjenguk orang yang sakit, hendaknya dia mendoakan kebaikan bagi orang yang sedang sakit, mendoakan kebaikan berupa kesembuhan baginya, supaya segera diberi kesehatan, supaya diringankan bebannya, dan doa-doa yang lain yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, atau doa-doa yang bisa dia pilih sendiri yang merupakan atau mengandung kebaikan yang dia mohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang kedua, atau sebelumnya kita baca asyarih, penjelasan asyarih rahimahullahu ta'ala. Qala dallat hadhihi thalathatu ahadith, hadith Anas wa Abi Umamah wa Rabi' radhiyallahu anhum ala ma yali. Tiga hadis ini, yaitu hadisnya Anas Ibn Malik wa Abu Umamah dan Ar-Rabi' radhiyallahu ta'ala anhum, menunjukkan atas beberapa perkara di bawah ini. Dua hadis sebelumnya yang kita baca kemarin tentang naam, menjenguk orang yang sakit matanya, dan satu hadis tadi tentang di mana hendaknya posisi orang yang menjenguk dia duduk. Al-awwal yang pertama adalah an-narramat alladhi huwa maradul ainain minal amradil lati yu'adu man ibtuliya biha. Faedah yang pertama, bahasanya ar-ramat yang mana itu adalah penyakit kedua mata, termasuk dari penyakit-penyakit yang disyaratkan untuk dijenguk naam, orang yang tertimpa dengannya, meskipun itu tergolong penyakit yang bisa dikatakan ringan. Nah, menimpa seseorang sehingga penglihatannya melemah, tidak lagi jelas melihat ke depan. Nah, maka orang yang tertimpa dengan penyakit yang demikian, atau bahkan ketika dia bertambah parah sampai hilang penglihatannya, maka disyariatkan di sini untuk dijenguk. Sebagaimana kemarin Nabi alaihi salatu wasallam menjenguk siapa? Sahabat Zaid ibn Arqam radhiyallahu ta'ala ketika beliau tertimpa penyakit pada kedua matanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk beliau radhiyallahu ta'ala. Kemudian asani faedah yang kedua bayanu thawabi man ibtulia minal muslimina wal muslimat bidhahabi basarihi fa sabara wahtasab ala wa huwa ridallahi wal jannah. Penjelasan tentang as-sawab, ai ganjaran atau pahala bagi mereka orang-orang yang tertimpa dari kalangan kaum muslimin, baik yang laki-laki maupun perempuan, tertimpa dengan ujian berupa hilangnya penglihatannya. Naam, kemudian dia bersabar wal ihtisab dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa ganjaran dan pahalanya? Ala wa huwa ridallahi wal jannah, yaitu balasan yang besar, ganjaran yang agung dari Allah Subhanahu wa taala berupa keridhaan darinya dan juga surganya Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Naam, Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, idza btalaituhu bihabibatai yuridu ainai tsumma sabara awattuhu aljannah. Kedua mata yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia, Allah ganti kesabarannya dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentu sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya syarat daripada itu semua adalah as-sabru inda shadamatil ula, kesabaran yang ada pada diri seorang hamba ketika dia mendapatkan musibah tersebut adalah awal pertama kali dia mendapatkan musibah yang menimpa kedua matanya tersebut, bukan kesabaran yang baru muncul setelah habis naam tenaganya, setelah habis kekuatannya, dia tidak mau menerima apa yang telah Allah Ta'ala takdirkan. Kemudian setelah dia naam habis kekuatannya dan kemampuan yang ada pada dirinya, baru setelah itu dia pasrah dan bersabar, bukan kesabaran yang demikian. Tetapi sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, innamas sabru inda sadmatil ula, bahwasanya kesabaran yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah kesabaran ketika awal pertama kali dia tertimpa musibah, awal pertama kali dia mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini syaratnya. Kemudian as-salis, faedah yang ketiga, anna sabra 'alal ibtila'i innama huwa inda sadmatil ula, bahwasanya kesabaran di dalam mendapatkan musibah itu adalah kesabaran ketika di awal perkara pertama kali dia mendapatkan ujian dan cobaan. Kemudian yang terakhir, wa dalla atharur rabi ala istihbabid du'a lil marid minal amradil ma'nawiyah wal hissiyah. Dan asar dari Ar-Rabi ibn Abdullah ini menunjukkan tentang disunnahkan untuk mendoakan kebaikan bagi orang yang sakit. Nah, baik dia tertimpa dengan penyakit yang maknawi, penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Nah, sebagaimana tadi Al-Hasan Al-Basri, beliau mendoakan Qatadah, Allahumma shfi qalbah, ya Allah sembuhkanlah hatinya. Ini termasuk naam dari penyakit maknawi. Wal hissiyah atau penyakit-penyakit al-hissi yang nampak, yang menimpa naam anggota tubuh atau badan seseorang. Itu semua disunnahkan atau disyariatkan untuk al-a'id, orang yang menjenguk, mendoakan kebaikan atau kesembuhan bagi orang yang sakit. Kemudian hadis yang kedua, qala haddatsana Ahmad ibnu Isa Qala haddatsana Abdullah ibn Wahab. Qala akhbarani Amr an Abd Rabbih ibn Sa'id. Qala haddatsani al-Minhal ibn Amr an Abdullah ibn al-Harith an ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qala bahwasanya beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza 'ada al-marida jalasa inda ra'sih. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjenguk orang yang sakit, beliau duduk di sisi kepalanya. Ini syahid dari apa yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam bab ini, ai Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjenguk saudaranya, menjenguk sahabat-sahabatnya, menjenguk orang yang sedang sakit, jalasa inda ra'sih, beliau duduk di sisi kepala orang yang sakit tersebut. Naam. Dan perkataan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu kana, ini menunjukkan mulazamatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hadhil hal. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu terus menerus ketika beliau sedang berkunjung, beliau sedang menjenguk orang yang sakit, beliau selalu duduk di sisi kepala orang yang sakit. Dan tentu faedahnya tadi, ini lebih menenangkan bagi orang yang sakit, dia lebih mudah untuk menanyakan keadaannya. Kemudian yang sakit bisa menjawab dengan naam, tidak perlu mengeraskan suara, juga lebih mudah untuk mendoakan kebaikan kepadanya atau mengusap anggota tubuhnya yang sakit atau sunnah-sunnah yang lain yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala sab'a mirarin as'alullaha al-'azim rabbal 'arsyil 'azim an yashfiyaka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa naam sebanyak 7 kali, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, as'alullaha al-'azim, aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, rabbal 'arsyil 'azim, pemilik arsy yang besar, ayyashfiyaka, supaya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesembuhan kepadamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa yang agung ini sebanyak 7 kali. Naam, mendoakan kesembuhan kepada orang yang sakit tersebut ketika beliau menjenguknya. Qala fa in kana fi ajalihi ta'khirun ufiya min waja'ih. Maka apabila di dalam ajalnya orang yang sakit tersebut ada pengakhiran, dia belum ditakdirkan untuk meninggal dunia, ufiya min waja'ih, maka akan diberikan kesembuhan dari penyakitnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam hadis ini pula nah menunjukkan tentang asarud du'a'i bisyifa'i minal marad, bahwasannya di sana doa itu memiliki pengaruh memberikan kesembuhan bagi orang yang sakit, kesembuhan dari sakitnya, sebagaimana keutamaan di dalam hadis-hadis yang lain yang menunjukkan tentang keutamaan doa ini yang dipanjatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika seseorang itu betul-betul ikhlas berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia bersungguh-sungguh memohonkan kesembuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang sakit tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka biiznillahi ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kesembuhan bagi al-marid atau orang yang sakit tersebut. Ini dari apa yang ditunjukkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Zaid rahimahullahu ta'ala, dalla hadzal hadits 'ala mashru'iyyati dzikri 'inda iyadatil marid wa huwa ad-du'a'u lahu bisyifa' wa minal adabi allati yatamassaku bihal 'a'id in amkanahu an yajlisa 'inda ra'sil marid. Hadits ini yaitu hadisnya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala menunjukkan tentang masyru'iyatu dzikr inda iyadatil marid, disyariatkannya untuk berzikir ketika menjenguk orang yang sedang sakit. Ini disyariatkan. Apa maksud zikir di sini? wa huwa du'a ulahu bisyifa, yaitu mendoakan kebaikan kepada orang yang sakit dengan kesembuhan, mendoakan kebaikan kepadanya dengan kesembuhan. Wa minal adabil lati yatamassaku bihal a'id, dan juga termasuk dari adab-adab yang hendaknya dipegang oleh orang yang mengunjungi, orang-orang yang menjenguk adalah in amkanahu an yajlisa inda ra'sil marid, ketika memungkinkan bagi orang yang menjenguk untuk dia duduk di sisi kepala orang yang sakit. Ketika memungkinkan, ayat tempatnya longgar, nam tidak ada di situ berdesak-desakan, maka hendaknya dia duduk di sisi kepalanya. Akan tapi ketika sempit, ketika nam ramai orang tidak memungkinkan, maka tidak harus duduk di sisi kepalanya. Wa yaqulu lahu tahurun insyaallah, dan mendoakan kebaikan kepadanya seperti ucapan tahurun insyaallah. Tsumma yad'u bihadza ad-du'a, kemudian mendoakan kepadanya dengan doa ini, as'alullah al-azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka sab'a marrat, mendoakan kesembuhan untuknya dengan doa ini yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'alullah al-azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka, dibaca sebanyak 7 kali, naam, betul-betul dengan keikhlasan dan mengharapkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala fa in kana fi ajalihi fushah syafahu Allah tabaraka wa taala min dzalikal marad, maka apabila dalam ajalnya itu ada kelonggaran, masih ada jarak atau waktu yang panjang dari kematiannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkannya dari penyakit tersebut. Wa hadza taujihun nabawi yajibul imanu bihi, dan ini adalah arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, yajibul imanu bihi, maka ini wajib hukumnya untuk diimani. Tidak boleh seseorang menganggap remeh atau dia tidak yakin dengan doa tersebut, tidak memiliki kesikohan kepada Allah Subhanahu wa taala atas doa yang telah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Hendaknya dia betul-betul beriman, betul-betul memiliki rasa thiqah, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah satu-satunya zat yang memberikan kesembuhan, satu-satunya zat yang memberikan kelapangan kepada hamba-hambanya. Fa idza utta maridan fajlis inda ra'sihi in amkanak wa illa fa haitsu jalasta tammatiz ziyarah, maka apabila engkau menjenguk orang yang sedang sakit, duduklah di sisi kepalanya, in amkanaka, ini jika memungkinkan bagimu. Nam, jika ada kelapangan, kemudahan, duduklah di sisi kepalanya. Nam, hiburlah dirinya. Nam, tanyakan bagaimana keadaannya, khabarnya, dan ketika dia butuh nasihat, berikan nasihat. Wa illa fa haitsu jalasta tammatiz ziyarah, apabila tidak memungkinkan, nam, dimanapun engkau duduk, maka ziarah atau kunjunganmu tersebut telah sempurna. Qala wa qul hadza ad-du'a sawa'un rafa'ta sawtaka bihi liyasma'aka min man fil hujrah aw qultahu fi nafsik al-kullu sawa. Assalallahul azim rabbal arsyil azim ay yashfiyaka sab'a marrat thumma tansharif. Kemudian setelah engkau duduk di sisi kepalanya atau dimanapun yang memudahkan bagimu dari naam keadaan yang ada, kemudian ucapkanlah doa ini, dan sama saja, tidak ada bedanya apakah engkau mengeraskan naam suaramu dengan doa tersebut supaya mendengarkan semua orang yang ada di dalam kamar tadi, au qultahu fi nafsik, atau engkau ucapkan doa tersebut dengan pelan, hanya dirimu saja yang bisa mendengarkan. Itu al-kullu sawa, semuanya adalah sama, tidak ada bedanya. Boleh engkau doakan dengan keras, kau baca doa ini 7 kali, atau baca engkau doa ini dengan pelan, naam, itu tidak ada bedanya, semuanya sama. Al-muhim engkau berdoa sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sallallahu alladzi rabbal arsyil azim ayashfiyaka, ini dibaca sebanyak 7 kali, tsumma tansharif, kemudian setelah itu engkau pergi atau berpamitan kepada saudaramu. Qala wa hadhihi min adabiz ziyarah wa mimma yanfa'ullahu azza wa jalla bihil marid fayashfi ma lam yahdur ajalah wallahu a'lam. Dan inilah yang termasuk dari adab-adab ketika berkunjung, ketika menjenguk orang yang sakit, yang telah disebutkan oleh Malif rahimahullahu taala, dan apa-apa yang bisa memberikan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang sakit, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan orang yang belum sampai ajalnya, belum datang waktu kematiannya, wallahu a'lam. Dengan ini kita telah selesai dari adab-adab yang berkaitan dengan al-marid dan juga al-a'id. Adapun bab-bab yang berikutnya insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.